lain ya, untuk Nabi atau siapapun juga, maka bukankah merupakan ibadah? Maka Abdul Nabi juga menjawab, maaf, bukankah merupakan kesyirikan? Abdul Nabi menjawab, ya, ini jelas-jelas syirik, tidak diragukan lagi. Kemudian Abdullah menjelaskan, saya telah memberimu contoh ya dengan doa dan sembelihan, karena doa adalah jenis ibadah, ucapan yang paling dikuatkan, dan sembelihan adalah jenis ibadah, perbuatan yang paling dikukuhkan. Kemudian ibadah bukan hanya sholat dan sembelihan saja, tetapi mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ya, kemudian perbuatan lahir maupun batin. Kemudian Abdul Nabi bertanya, wahai Abdullah, apakah Anda mengingkari dan berlepas diri dari syafaat Rasulullah? Ya, di sini Abdul Nabi menyangka bahwa Abdullah tidak ya memerlukan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa penjelasan Abdullah? Dia mengatakan, saya tidak mengingkari atau berlepas diri darinya. Bahkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang memberikan syafaat kelak di hari kiamat, ya. Dan kita semua sebagai kaum muslimin mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 44, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah hanya kepunyaan Allah semuanya syafaat itu semuanya. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah 255, Allah juga berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi." Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya? Ya. Kemudian wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai Allah. Oleh karena itu, syafaat itu semuanya adalah milik Allah dan tidak diberikan kecuali kepada siapa yang diizinkannya, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika memang syafaat itu semuanya milik Allah, maka aku akan memintanya dari Allah, dan aku ucapkan, ya Allah, janganlah engkau haramkan aku untuk mendapatkan syafaatnya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkanlah Rasulmu memberikan syafaat kepadaku, atau ucapan yang sejenisnya. Kemudian Abdul Nabi berkata ya bahwasannya tidak boleh meminta sesuatu kepada seseorang yang tidak memilikinya. Ya, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah telah memberinya syafaat. Oleh karena itu, beliau telah memilikinya. Aku boleh meminta kepada beliau apa yang beliau miliki, dan ini bukan kesyirikan. Ini menurut anggapan Abdul Nabi. Maka Abdullah menjawab, "Ya, ini adalah perkataan yang benar kalau sekiranya Allah tidak melarangmu." Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kamu menyembah seseorang ya di samping menyembah Allah. Surat Jin ayat 18. Meminta syafaat adalah sama halnya dengan berdoa ya, dan yang memberikan syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jugalah yang melarangmu untuk meminta syafaat dari siapapun juga selainnya. Ya. Kemudian Abdul Nabi masih ya samar dalam hal ini, dia bertanya lagi, tapi saya tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berlindung kepada orang yang soleh yang telah mati bukanlah syirik. Maka Abdullah menjawab, apakah Anda mengakui dan meyakini bahwa Allah mengharamkan syirik lebih besar daripada mengharamkan zina, dan Allah tidak akan mengampuninya? Maka Abdul Nabi menjawab, ya, saya mengakui hal itu, dan ini jelas sekali dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah menjelaskan, sekarang Anda telah menafikan perbuatan syirik yang telah Allah haramkan atas dirimu. Bisakah Anda menjelaskan kepadaku mempersekutukan Allah yang mana yang Anda belum terjatuh di dalamnya dan Anda telah menafikannya dari diri Anda? Maka Abdul Nabi menjawab, syirik itu adalah beribadah kepada patung, ya, berhala, menghadap, meminta dan takut kepadanya. Kemudian Abdullah balik bertanya, apa maksudnya beribadah kepada patung? Apakah Anda kira bahwa orang-orang Quraisy meyakini bahwa kayu-kayu dan batu-batu itu bisa menciptakan, memberi rizki, dan mengatur urusan orang-orang yang berdoa kepadanya? Mereka sama sekali tidak meyakini hal itu, seperti yang telah kita jelaskan. Ya, orang-orang Quraisy menyembah berhala, mereka tidak meyakini bahwa berhala tersebut menciptakan segala sesuatu. Tetapi mereka hanya ingin berhala tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abdul Nabi mengatakan, saya juga tidak mengatakan hal itu, ya. Akan tetapi orang-orang yang mendatangi kayu, batu, bangunan di atas kubur atau lainnya menyerunya, ya, dan menyembelih untuknya. Dia berkata, hal ini bisa mendekatkan kami kepada Allah. Maka Abdullah berkata, Anda benar, akan tetapi inilah perbuatan kalian pada bebatuan, bangunan, dan kubah-kubah yang ada di atas kuburan atau lainnya. Juga Anda katakan, syirik adalah beribadah kepada patung. Apakah maksudmu bahwa syirik itu dikhususkan kepada orang yang melakukan hal itu saja? Adapun bersandar kepada orang-orang yang soleh, ya, yang telah tiada, dan berdoa kepada mereka, tidak dikategorikan syirik? Maka Abdul Nabi menjawab, ya, inilah yang saya maksudkan. Maka Abdullah menjelaskan, kalau demikian, bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah, ya, yang telah kita sebutkan, ya, tentang haramnya bersandar pada para nabi dan orang-orang soleh, serta bergantung kepada para malaikat dan yang lainnya, dan tentang kufurnya orang-orang yang melakukan hal tersebut? Ya, maka Abdul Nabi menjawab, akan tetapi orang yang berdoa kepada para malaikat dan para nabi tidak menjadi kafir karena hal itu. Mereka menjadi kafir karena mengatakan, sesungguhnya para malaikat itu adalah anak perempuan Allah, dan Al-Masih adalah anak Allah. Maka Abdullah menjawab, menisbatkan anak kepada Allah adalah kekufuran tersendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 3, 1-3, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian, siapa saja mengingkarinya, maka dia kafir, ya, meskipun tidak pernah mengingkari akhir surat itu. Kemudian Allah berfirman, "Mattakhadallahu min walad," ya, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, ya. Sehingga kita membedakan antara kedua kekufuran tadi. Dalil lain dalam hal ini adalah orang-orang yang kafir karena berdoa kepada berhala Lat, ya, meskipun asal dia adalah orang-orang yang soleh. Namun, ya, mereka tidak menjadikannya sebagai anak Allah. Begitu pula orang-orang kafir karena beribadah kepada jin, mereka tidak menjadikan jin itu sebagai anak Allah, ya. Sampai di sini para pemirsa, perbincangan antara Abdullah dan Abdul Nabi, insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Sehingga pada intinya kita bisa mengambil pelajaran bahwa Abdul Nabi masih samar dalam masalah kesyirikan orang-orang yang meminta syafaat kepada orang-orang soleh, para nabi, dan para malaikat. Kemudian Abdullah menjelaskan bahwasannya meminta syafaat itu tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita yakin bahwa Allah memberikan syafaat kepada orang-orang yang diridainya, seperti para nabi, para malaikat, dan itu semua akan kita dapatkan insyaallah ta'ala di akhirat kelak. Sampai di sini penjelasan kami, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.